عبده ورسوله أما بعد نستمر إخوان أسئلة هنا يا أبا صفية في كم موضع تكون ضمة علامة للرفع أربعة مواضع ليس أربعة لرفعي أربعة sebagai مبتدا لرفعي أربعة للضمة كم موضع تكون ضمة تكون ضمة علامة لرفعي في أربعة مواضع نعم تكون ضمة علامة لرفعي في أربعة مواضع ما هي يا لقمان ما المراد بالاسم المفرد هنا يا أبا عيسى؟ اسم المفرد هو ما ليس مسمى ولا مجموعا ولا ملحقا به ناكس ولا من الأسماء الخمسة نعم مثل الاسم المفرد بأربعة أمثلة في حيث يكون الأول مذكرا والضمة ظاهرة على آخره نعم ضمزة الأول مذكر والضمة ظاهرة على آخره مثل الاسم المفرد مذكر والضمة ظاهرة على آخره محمد في جملة مفيدة جاء محمد جاء محمد محمد مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم والثاني مذكرا والضمة مقدرة نعم مفرد مذكر والضمة مقدرة عبد الله جاء الفتى الثالث مؤنث والضمة ظاهرة وإسحاق نعم قالت نعم والرابع مؤنث والضمة مقدرة جاء الفتى مؤنث جاءت ليلى ما هو جمع التكسير جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين اثنين أو اثنتين مع تغيير مع تغير تغير في صيغة مفرده ما طيب عندك يا أبا ريحان على كم نوع يكون التغير في جمع التكسير مع تمثيل لكل نوع بمثالين ستة التغير الأول ستة أنواع نعم التغير يكون في ستة أي في ستة أنواع نعم النوع الأول تغير في شكل ليس غيره مثال أسد أسد الثاني مثالين مثالين نمير نمر نعم ثاني ثاني تغير في النفس ليس غيره نحو تهمتون تهمون تخامتون تخامون ثالث تغير في بزيادة ليس غيره نحو سنون سنوان نعم الرابع تغير في شكل مع نفسي نحو سرير سرور نعم kemudian تغير في شكل مع زيادة بطل أبطال والآخر تغير بشكل ومع زيادة ونقص نحو أمير أمراء طيب هل نعم عندك يا Abu Rafi. Masih lijam taksir ad-dal ala mudzakkarain wa dhammatu muqaddaratan. Jamak taksir menunjukkan mudzakkar. Dua akthar min mudzakkar. Afan mudzakkar mudzakkarin laisa mudzakkarain ya afan. Jamak. Ain masfil wa ain masfil lijam taksir ad-dal ala mudzakkarina wa dhammatu muqaddarat. Contohkan jamak mudzakkar. Sama taksir menunjukkan banyak laki-laki. Domahnya muqaddar. Di jumlah mufidah. Koma sukaro. Koma sukaro. Nah, jaa tullabi, masalah. Tullab mudhaf ila al-ya dhammah muqaddara. Wa li jam'i taksir ad-dal ala mu'annasat wa dhammatu dhahirah. Apa beda? Jaa'at Zayanibu. Nah, ma huwa jamul mu'anasi salim. Bazam. Apa yang menggunakan atas apa yang menunjukkan atas apa? Perempuan. Banyak. Dengan tambahan alif dan ta. Hadza ta'rif jami' mani am la? La. La. As-sahih. Majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Kata yang dijamakkan dengan alif ta tambahan. Karena ada barakallahu fikum yang mudzakkar. Kalau antum tadi katakan menunjukkan lebih dari dua perempuan, ada yang mudzakkar dijamaknya dengan jamak muannas, sehingga definisinya tidak jami' mani. Hal takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannas salim? Wa ya'la? La. Apakah domahnya itu muqaddara pada jumlah mana salim? Tidak. Idan kulwa dhahirah. Kulwa dhahirah illa illa fasala bi ya. Mutakallim. Misal contoh, jamak mana salim yang mudah kepada ya? Ja'at. Talibati. Nah. Hadihi bakarati. Hadihi syajarati. إذا كانت الألف غير زائدة في الجمع الذي في آخره ألف وتاء فمن أي نوع يكون؟ عثمان فهمت السؤال؟ تحتاج أو تريد أن أترجم؟ perlu terjemahkan؟ Badan. Badan. Al-jawab. Jawabnya apa? Saya minta soal. Badan. Bagaimana jawaban? Min jam'i taksir, ahsan. Alifnya bukan tambahan pada jamak yang diakhiri alif ta, maka itu masuk jamak taksir. Contoh, misal abyad. Baitun? Baitun abyadun. Abyadun. Nah. Wa kaifa yakunu i'rabu? Apa musanna? Turfa'u bimada? Turfa'u. Oh, yurfa'u bi? Bidhamma. Yunsabu? Yunsabu bilfathah. Yuhfadu? Yuhfadu bilkasrah. Nah. Al-farq fi nasab. Nah. Jika kanat jam'a mu'annasin saliman fatunsabu bilkasrah. Jika kanat jam'a taksir fatunsabu bi? Atau fayunsabu bilfathah. Mata yurfa'u al-fi'lul mudari'u bid-dhammah. Kapan fi'il mudhari' dirofak dengan dhammah? Indah? Belum. Indah ya, Pak Abdillah? Idha kanat sahih al-akhir ya, walam yattasil di akhir syai'un walam yadkhul 'alai nasibun aw jazimun. Jika dia itu fi'il mudhari' sahih al-akhir dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun dan tidak didahului oleh penasab dan penjazm. Nah, baik. Masil bisalah satu amsilatin mukhtalifatin lilfil al-mudari al-marfu bi dhammah muqaddarah. Yada'u muqaddarah ala al-wawi mana amduriya atifah. Naam. Yaqdi. Salis. Yardha. Naam. Ma makna aw mal murad bi qawli syai'un? Nah, fi qawli alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Syai'un itu mencakup apa saja? Non taukid. Mukhafafa sakilah. Non niswa. Alif tasniyah. Aw jama'ah. Ya mukhatabah. Nah. Idza kana al-fi'l mudhari' muttasilan bi nun niswah fa ma hukmuhu? Apa Sofia? Mabniyun ala? Mabniyun ala sukun. Naam. Idza kana akhiruhu aw muttasilan bi nun at-taukid mubashirah sakilatan aw khafifatan. Anda ke apa Luqman? Misal? Layakunanna. Layakunanna. Naam. Dakana muttasilan bi al-alif. Min aina yakun? Jika fi'il mudhari'nya bersambung dengan alif. Yurfa'u bimada? Yurfa'u bi hasimun. Rofak dengan membuang non. Tidak ada membuang non tanda rofak. Yurfa'u bi subuti. Subuti non. Yunun sabu wa yujzamu bi hadfinun. Baik. Mal murabi al-af'alil khamsah. Indah ya Aba Hamzah. Af'alil khamsah itu apa? Fi'il yang bersambung dengan fi'il yang tidak bersambung dengan alif tasniyah. Tidak apa bersambung? Bersambung saja. Fi'il yang bersambung dengan alif tasniyah nun niswa. Eh. Nun niswah mabni bukan naful khamsah. Yang yurfa'u disubutin nun kan? Iya. Iya, apa itu afalul khamsah? Yang dubuna. Saya enggak minta contoh. Oh. Saya minta definisinya. Matnu salah bihi ya ilmu khotobah. Bersambung dengan ya'mu khotobah. Tak. Wah nasi tahu. Nah dibantu. Apa? Masih mau berusaha ini. Sudah, ya? Bantu dulu ya. Bapakillah. Artinya dan wawu jemaah. Tambahan dari ya. Setiap fi'il atau fi'il yang disamu, yang di belakangnya itu ada alif tasnya dan wawu jemaah. Sekarang misalkan dahaba disambung dengan wawu jadi dahabu. Afalul khamsah itu. Nah, tadi katanya, na'am, itu setiap fi'il mudhari, penting. Jangan cuma setiap fi'il saja. Kalau cuma setiap fi'il yang bersambung, alif tasniyah, wawu jama'ah, ya'mu khotobah, bisa jadi nanti dia fi'il amr, fi'il madi, tidak termasuk af'alul khomsah. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama'ah, atau ya'mu khotobah. Barakallahu fikum. Nastamir. Qala syarih niyabatul wawi anid dhammah. Wawu menggantikan dhammah. Qala Ibnu Ajurum wa amal wawu fatakunu alamatan li rafi fi maudhi'aini. Adapun wawu menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah. Pada jamak mudzakkar salim dan pada isim-isim yang lima, wahya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Abuka, akhuka, hamuki, ayahmu, saudara laki-lakimu, hamuki, iparmu. Di sini perhatikan dikasih harokat kasroh ya, hamuki. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan nuhat, sebagian mengatakan hamu itu adalah aqaribu az-zauj, kerabat-kerabatnya suami, sehingga nanti mudhof ilaihnya itu mesti istrinya perempuan, maka pakai dhamir mukhatabah, hamuki, hamuha, gitu. Adapun aqaribu zaujah dikatakan disebut dengan khotan. Nah, itu yang membedakan, sebagian memisah membedakan antara penamaan bagi kerabat-kerabat istri atau kerabat-kerabat suami. Ya, kerabat suami dikatakan hamu, kerabat istri namanya khotan. Sebagian menyamakan, ini tidak dibedakan. Wafuka wa dumalin. Ini namanya asma'u al-khamsah. Disebutkan dalam ta'liq zadal basiyuna hanuka fahiya indahum sittatun. Al-Basriyun menambahkan hanuka. Maka kata hanuka, maka dia, ini isim-isim ini menurut di sisi mereka ada enam. Dikatakan dengan asma'u apa? Sittah. Nah, fal kufiyu wa amal kufiyuna fayaruna anna khamsatun. Adapun kufiyun, mereka berpendapat isim-isim ini hanya lima saja, menghilangkan hanuka. Wa ala hadza masyabnu ajurum bi annahu kufi. Dan atas pendapat inilah Ibnu Ajurum berjalan di atasnya karena dia madhabnya kufi. Nah, Ibnu Ajurum ini dari sisi nahunya madhabnya kufi. Di antara dalil yang menunjukkan madhabnya kufi apalagi? Ya Abu Ishaq. Masih ingat? Dia menggunakan istilah khafat, bukan jar. Khafat itu istilah inda kufi, kufiyun, jar indal basriin. Qala syarih Kraya Abu Usman Taram Qala syarih wa amal فأقول تكون الواو تكون الواو علامة علامة على رفعين الكلمات في موضعين الأول جمع المذكر السليم جمع المذكر السليم جمع المذكر السليم والموضع Al-Mawdi Ustani Al-Asma'ul Khamsah. Nah, Amsati Amsatu. Ya. Berkata syarih dan saya katakan wawu menjadi tanda untuk rofaknya sebuah kata pada dua tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua Asma'ul Khamsah. Istamir. Amma jamu mudzakkar salimu fahuwa ismun dalam ala aktsara min ismaini bi ziyadati fi akhirihi salihun lit tajridi an hali iz ziyadati wa anti Mislihi alaihi namu farihal mukhallafun la inirrasikuna fil ilmi minhum wal mu'minun walau farihal mujrimun iyakum minkum ishruna sabirun وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ نعم. Adapun jamak mudzakkar salim, maka dia adalah, ini definisinya ya, isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki, isnain, dua laki-laki, dengan tambahan di akhirnya. Tambahannya apa? Barohan wawunun dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab dan jer. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan tambahan di akhirnya. Salihun litajridi an hadhi ziyadah, bisa dikosongkan dari tambahan ini. Artinya misalkan muslimun, jadi apa? Muslimuna, tambahan wawunun. Nah, jamak mudzakkar salim itu syaratnya, di antara syaratnya dia bisa dikosongkan, wawunun dihilangkan masih bisa. Muslimuna dihilangkan jadi apa? Muslimun. Disebutkan dalam ta'liq nomor 1. Kharaja bihi al-mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi. Maka dikecualikan dengan definisi ini, salihun li tajridian hadhi ziyadah adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ka isrina wa salasina sampai tis'ina, seperti bilangan 20, 30 sampai 90 itu namanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa isrina dan sampai tis'una itu mulhaq bukan jamak mudzakkar salim, ya kana baru efe. Apa? Nah, dia tidak salih li tajrid an hadhi ziyadah. Tidak bisa dikosongkan dari tambahan ini. Nah, isruna tidak bisa wawununya dihilangkan. Salasuna Salasuna artinya berapa? 30. Tidak bisa dikosongkan darinya waunun, jadi salasun, salasun, salasun saja. Nah, karena tidak, bukan 30 nanti. Salasun, salasun, salasun berapa? 9. Bukan 30. Nah, wa'adfi misli alaih. Ini syaratnya juga. Dan bisa diatofkan yang semisalnya, semisal jamak ini atasnya. Nah, fafil asli, maka pada aslinya, pada asalnya zaiduna itu adalah ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Diatofkan yang semisalnya atasnya Z, atof kepada Z, atof kepada Z. Maka tiga orang Z ini kita katakan apa? Ja'a fatakul ja'a zaiduna. Ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Jadi apa? Ja'a muslimuna. Ini maksud bisa diatofkan yang semisalnya atasnya. Dipahami ya? Nahwu contohnya farihal muhallafuna. Syaitnya mana ini? Abu Azam? Al-muhallafuna jamak mudzakkar salim. Rafa nasab jar? Marfu. Sebagai apa? Fa'il dari fa'il. Fa'il dari fa'il. Rafanya? Kenapa? Jamak mudzakkar. Nah. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Syahidnya mana? Rasihuna wal mu'minun. Ar-rasihuna dibaca rofa nasab jar. Rofa. Sebagai apa? Isim lakin. Isim lakin kok rofa? Di sini tidak beramal ya. Sebagai mubtada. Tanda rofanya dengan? Wawu karena sama dengan salim. Mukminun atof, ya. Disebutkan dalam taklik, ini i'rabnya dibaca sendiri ya. Fa in qulta dzakarta al mubtada wa lam tadhkur al khabara lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Kamu sebutkan mubtada dan kamu tidak sebutkan khobar. Fal jawab yuhtamalu fil khobari an amrani. Jawabannya ada ihtimal, ada kemungkinan khobarnya itu pada dua perkara. Yang pertama an yakuna jumlata yu'minuna fil ayah. Jadi khobarnya itu jumlah fi'liyah yu'minuna, yaitu wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran adima minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar yu'minuna khabarnya. Nah, lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna. Ini khobar jumlah fi'liyah. Ini kemungkinan pertama. Wa hadzal wajhu shahahu Abu al-Baqa. Pendapat ini, sisi ini disahihkan oleh Abu al-Baqa. Wastadharahu Sulaiman ibnu Umar al-Masyur bil Jumal. Ini yang ditampakkan oleh Sulaiman bin Umar yang dikenal dengan Jumal. Wa jazama bihi Az-Zamakhsyari wa wal aqrab. Ini yang dipastikan oleh Az-Zamakhsyari dan itu pendapat yang lebih dekat. Ihtimal yang kedua wa ayakuna jumlata ulaika sanutihim. Ya, jumlah yang di akhir ayat. Wallahu a'lam. Baik, contoh berikutnya. Walau karihal mujrimun. Syahidnya? Rofa' nasab jar. Kenapa? Karena? Belok, belok ke ilmu dore. Ya, mujrimuna marfu karena fa'il dari kariha. Tanda rupanya dengan apa? Allah. Wawu. Iyakum minkum isruna sabirun. Syahidnya. Sebelum sabirun ada enggak? Enggak. Baik. Isruna? Mulhaq. Ya. Sabiruna ini jamak mudzakkar salim. Isruna mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa akharuna tarafu bidunubihim. Syaitnya mana? Akharuna. Nah, rafa nasab jar. Kenapa? Atof ya dengan ayat sebelumnya. Nah, munafiquna dalam ayat. Qala fa kullun minal muhallafuna war rasikhuna wal mu'minuna wal mujrimuna wasabiruna wa akharuna jam'u mudzakkarin salimun. Maka masing-masing dari kata al-mukhallafun, ar-rasihun, al-mu'minun, al-mujrimun, sabirun, akharun adalah jamak mudzakkar salim. Dalun. Dalla yadullu dallan dalun. Isim fa'il ya. Dalun ala aktsara min itsnaini. Menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Wa fihi ziyadatun fi akhirihi wa hiyal waw wa nun. Di dalamnya ada tambahan di akhirnya yaitu waw dan nun. Wa huwa salihun li tajridi min hadhi ziyadah. Dia bisa dikosongkan dari tambahan ini. Ala tara annaka taqulu mukhallafun. Tidakkah kau lihat kamu bisa mengatakan mukhallafun pada mukhallafuna, mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Wa kadzalika rasihun, bisa kamu hilangkan tambahan itu jadi rasihun. Pada mukminun bisa jika dihilangkan wawununnya jadi mukminun. Mujrimun, sabirun, akhar. Wa kullu lafdin min alfadil jumu'il waqiyati fi hadhil ayati marfu'un. Semua lafad dari lafad-lafad jama' yang terletak dalam ayat-ayat ini adalah marfu'. Ya. Macam-macam tadi ada yang fa'il, ada yang ataf. Wa alamatu rafi al-wawu niyabatan al-dhammah. Tanda rafa'nya dengan wawu menggantikan dhammah. Wa hadhi an-nun allati ba'da al-wawi 'iwadun lit-tanwin fi qawlika mukhallafun wa akhwatihi wa huwa al-ismul mufrad. Dan nun yang setelah wawu adalah pengganti dari tanwin dalam ucapanmu mukhallafun dan saudari-saudarinya wa huwa al-ismul mufrad. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, naktabi bihadha. Sarafnya libur dulu ya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد تفضلوا بارك الله فيكم